dosa niku wonten dosa pikiran. Contone suudzon niku dongso bangsa pikiran. Suudzon ana tanggane sugih ngoten nggih langsung suudzon. Ya bener Mbak nek sugih, pantes wong sabane Gunung Kawi. Nyambut gawe ini lu meng apa? Kok iso tuku sembuarang, bangun omah tuku apa-apa, jelas ora beres. Kuwi ora meng sapa Gunung Kawi tok, yen ana Gunung Kidar barang. Sawan nggone Eyang Semar. Niku namine suudzon. Hoi. Hoi. Wong tengah wengi kepireng tanggi keracak-keracak ten jeding niku mesine rak mikir, lho wudu arep tahajud lak ngono to. Lah nek wong suudzon ya mboten kepireng tanggine keracak-keracak no jeding, kramas terus. Wong nek sae niku pikirane wonten kiai tebih ceramah kok Jawa Tengah umpam kamangka Jawa Timur, ya Allah perjuangane pirang-pirang dina ora mulih keliling terus yen dakwah ninggalke bojo ninggalke anak ninggalke santri mbelani ora karo-karuan ngono nek suudzon pikirane elek ya padune golek duit. Niku dosa pikiran. Ana tanggane lunga haji ngono. Nek wonge apik alhamdulillah. Iso haji meneh alhamdulillah. Nek suudzon yo haji meneh yo mung nutupi borok. Sono wae. Ono wae. Pilihan lurah kok menang, mongko ora sing dipilih ora jagone. Ora didukung. Ya menang wong duwite akeh. Asline wong ya ora ana sing geduga, ya ora ana sing seneng saking ane dituku nganggo duit. Wong saiki selawat nariyah wis kalah karo selawat rupiah. Wonten dosa bangsa ucapan. Nggih termasuk pangapunten nggih. Ghibah, namimah, ngerasani undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, fitnah. Ini lebih banyak menyerang lambe-lambe sing boten wonten brengose. Lambe kudungan. Nun sewu. Nek lambe kopi anu boten sepinten. Kula sering matur wong bibite beda. Lambe kopi anu bibite saka Nabi Adam. Kan mingkem Adam. Nah sing kudungane saka ibu Hawa, mengo awa-awa. Beda. Mangkane akeh omonge. Lah sing kopiane iki saka Nabi Adam, mboten kathah ngomong, mingkem wong Adam. Sak merongos-merongose wong ngune Adam tetep mingkem Adam. Adem-adem nganggo helm ya adem-adem nganggo helm ya tetep mingkem. Mula nek ana wong ngaji ngene setan godane benten. Lek ngaji piyantun kakung niku setan menclok ten mripat. Plek. Mangkane hawane dijak ngaji setengah jam wis kier-kier. Ora kuat nyangga sirah akeh sentuk, ngiler ora krasa. Tapi yen piyantun putri niku setan menclok ten lambe. Dijak ngaji nggih ngomong dhewe-dhewe. Akhire ngrasani mboten tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine. Kula ngertos niki nggih dirasani. Nggih wau pun dirasani kula ngertos kok. Wonten sing ngrasani ngeten, kok ora padha karo ana tipi-tipi kae. Enten sing ngeloke ngoten ibu-ibu niku, ana kaset kae gambare kok ngono lho iki tibake kok ngene asline. Malah ana sing bisik-bisik kalih kancane, "Eh, tibake bagus asline." Ngono barang. Aku krungu ngono. Ayo ana sing ngomong ngene barang. Prasaku ta wis tuwa, lah kok sik enom ngono barang. Sapa ngomong GR? Wong yo kasunyatan ngono temen kok. Aku lo krungu. Wonten dosa perbuatan, dosa sing rupa tumindak, iku watah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dosa perbuatan ini paling banyak karena memang sekujur tubuh manusia berpotensi melakukan dosa. Sedaya gauto awake menungso niki gadahi potensi nglampahi dosa. Mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng. Timbang gak weruh. Ngantos ujung kaki the tungka. Iso dosa kabeh, mboten percados diurut. Yang dukur, meripat. Saged tumindak dosa napa mboten? Sing banter meripat saged dosa mboten? Contone ora kudu nginceng. Kedep niku lho kedep saged dadi dosa. Lah sing dicak kedep bojone tangga. Ya lek kedep karo kucing ora apa-apa. Ketemu bojone wong ya ting. Ya diculek mripatmu. Wong saiki kedep ya ana artine kok. Jare bocah nom-nom nek sing kedep mripat ki wa ting. Iku artine I love you. Lah sing kedep mripat tengen teng. Nah iku maknane I want to kiss you. Ana kedep karo-karo ne kiyer-kiyer ku maknane I kelilipen you. Niku nembe kedep. Napa meneh mloro? Apa meneh mendelik? Apa meneh menciring? Kadang-kadang gara-gara lirikan iso padu iso geger. Gara-gara ana wong nyawang lirik iso geger. Nyapung lirik-lirik nantang. Padahal niku wonge asli mripate kero. Niku sik mripat. Irung saged dosa napa mboten? Contone. Sapa ngomong nyosor? Niku bahasa wetanan digawe wong kene. Kula mawon ten mriki mboten wantun ngomong kasar. Ket wau lak tak alus-aluske bahasaku. Menyesuaikan kula. Dene mangke wingking-wingking metu kasare ya aja salahke. Mrene ki tak rogoh atine dhisik. Murung kok nek wis mburi-mburi ya metu asline. Siap-siap mawon. Dene ana sing nesu ben. Kula kadang-kadang nggih kepeksa mature kasar, metu karakter asline. Kuwasar kosro. Kula pun siap resiko dilokke kasar, kula tampi. Bahkan resiko sing lebih parah. Misalnya mboten diundang meleh ten mriki nggih padhos ngen liyane. Ngoten mawon kok bingung. Ya Allah, ya Allah. Tangan saged dosa napa mboten? Contone mboten kudu jotosan nyolong util mboten. Ndudul lho ndudul, jawel tok til. Sing dijawel bokong e. Masya Allah, Masya Allah. Dadi sak kujur niki saged tumindak dosa. Mila aja kasih rumangsa gak duwe dosa. Ayo ngrumangsani kathah salahe, ngrumangsani kathah dosane. Halo. Gak pati nyaut modele dijak. Bu. Subhanallah. Mangkane kula jenengan dikengken tobat. Keranten kathah dosane. Nggih? Nggih? Kanjeng Nabi tadi yang pertama karena Rasulullah sebagai teladan. Mila Kanjeng Nabi kata istighfar. Sing nomor kalih alasane niki yang menyentuh hati kita. Kenging napa Rasulullah kok kata istighfar? Sebab niki Rasulullah niku rumaos sifat kumawula dateng Gusti. Tak baleni, tak baleni. Merasa sebagai hamba Allah. Namine kawula dateng Gusti. Niku mesti rumangsa kathah salahe, kathah kekirangane, senaosa gustine mboten nganggep itu sebuah kekurangan, tapi jeneng kawula niku kedah rumaos kathah kekirangane. Nggih napa nggih? mula kedah kathah leh nyuwun ngapura. Diparingi contoh zaman jaan siyen, yen wonten abdi sowan dateng ratu, mbok gak digatekke kok. Lek ana kawula sowan seba teng gene raja, niku saderenge matur mesti lak nyun pangapunten Gusti, kepareng kula badhe matur. Mesti didhisiki nyuwun pangapunten, nggih napa mboten? Nyuwun pangapunten Gusti, bilih wonten lodhangipun penggalih kawula badhe matur. Mesti didhisiki nyuwun pangapunten. Kaya nek cerita zaman kerajaan kadoan, ibu-ibu njenengan kan sering ningali Judha Akbar. Hoi. Hoi. Niku lek ana rakyat sowan nang gone Ratu Jalal. Raja Jalaluddin kuwi lho. Iku mesti ra ngomong ngene sadurunge ngomong. Ampun tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu. Ini kan pelajaran toh. Mbah gak digatekke kok. Kula panjenengan niku kan kathah nyuwun ngapura to. Niku nembe kalih raja donya. Nembe kalih ratu kerajaan donya mawon. Napa melih urusan kalih Gusti Allah. Bu. Gak digatekke kok. Ngathah-ngathahke istighfar nggih. Pun. Niku nah saniki rukune tobat niku napa mawon? Pun kula jelaske. Dipirengke nggih. Pirengke. Supaya tobaté ditampi Allah. Arkanut taubati. Utawi pira-pira rukune tobat iku arba'atun ana papat. Rukune tobat niku wonten sekawan. Al-awwalu utawi kang kawitan iku al-getunu getun. Nek bahasa Arab kabeh ya ora mudeng. Sing penting ra paham kok. Mboten diwastani taubat yen mboten getun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Getun. Ya Allah, kene apa aku mbiyen kok ngono? Kene apa aku mbiyen kok nganti ninggalke salat? Kene aku mbiyen kene apa nyapa mbiyen aku kok nganti kopek? Ya Allah, getun niku ngono, Bu. Nyapa aku mbiyen kok ngono ya ya. Kene apa aku kok wani karo bojo? Kene apa bojoku kok tau tak celatu? Kene apa bojoku kok tak kerai? Kok tak kerawusi wae? Getun. Ya Allah, kene apa aku mbiyen tau ngelokke tangga? Gara-gara kenduran kondangan no berkate gebang. Getun. Ya wis pokoke getun lah sing uwetu ning kabeh sing kliru-kliru sing salah-salah. Apa aku biyen ora salat ya Allah, aku gelek ninggalke. Sholat sholatnya bolong-bolong, sholat mengisak karo maghrib dipodo karo obat flu mixagrip, mengisak karo maghrib. Kadang-kadang gelem sholat dadek ke siji sholatnya, sholat limang waktu wae sik dinyang, sedina ping lima sik dinyang. Kadang gelem sholat dadek ke siji. Usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Salat dioplos. Nomor 1 ini baik kudu getun. Wasani utawi kang kaping pindho rukune tobat iku almandeku mandek. Wal lerenu lan leren. Wal preyu lan was stopu lan stop dari maksiat. Ketonto ning ora mandek. Hanya menyesal tapi enggak mau stop. Enggak ada gunanya, itu namanya tomat. Mantun tobat terus Kuma Kapok Lombok. Saat ini mam sambel pedisen ngoweh-ngoweh kapok aku tuh mangan sambel meneh. Benjing mangan boten-boten sambele. Niku kapok Lombok. Nek tobat niku kapok dekok. Nek dekok kok niku ora iso bali meneh. Setunggal. Ya 2000-an wirgane. Nggih 2000. Nek 5000 susuke 3000 ya. Mangke mawon Bu lek badhe sadean nuwun sewu sak antawis jenengan ten Jawi, Ibu ingkang badhe ngersakake jenengan mawon ingkang medal nggih. Sing badhe tumbas monggo medal. Kersane mboten ganggu ngajine. Mesake sing niate ngaji saestu. Terus mboten ngirangi raos hormat ingkang sadean ten Jawi, jamaah ingkang badhe tumbas monggo ngersakaken medal. Metu kabeh ya ora apa-apa. Aku malah seneng. Kek niki kula waktune nggih mepet. Kula benjing subuh niku pun terbang ten Hong Kong. Mila sakjane dalu niku wonten jadwal melih ten mriki dipun pending diundur wulan 7. Mboten mila kula nyuwun niki mangke nggih jam 3 dit. Nabi bare jam pinten? Sing rewel biasane ora melu urun biasane. Biasane ngoten. Wasalisu utawi kang kaping telu rukune tobat iku al janji yu janji al ora baleni nu ora baleni maneh berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berarti telu nggih kula terangno telu riyen. Nomor 1 ranyaut rupane ayu oon ben mangkel yo ben kula pun matur kok siap resiko kok aku. Nomor 1 getun, nomor 2 mandeg, nomor 3 janji mboten baleni melih. 3 rukun tobat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Ini rada ilmiah sithik. Manusia hidup pasti mengalami 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, fast time. Ada masa sekarang, masa kini, present time. Dan ada masa depan, next time. Jadi sing sepo ngomong apa kuwi? Ya sedoyo nggih kedah dipun rangkul Mbah, kala wau ingkang sepo, ingkang enem kan nggih kedah dirangkul kersane purun derek ngaji karena ngaji bukan hanya konsumsinya ingkang sepo. Mangke lek ngoten dipikir ngaji ku bagiane sing wis mambu kuburan tok. Ya mboten kok ya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Betul? Betul? Yo nyatane sing sepo nggih derek nyaut. Betul. Apa hubungannya masa lalu, masa kini, masa depan dengan 3 rukun khutbah tadi? Rukun khutbah, rukun taubat tadi. Pertama, getun, mandek, janji mboten baleni. Masa lalu, masa kini, masa depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkaitan dengan masa lalu, kita enggak bisa berbuat apa-apa tentang masa lalu kita. Kenapa? Masanya kan sudah lewat. Wis keliwat tok, arep diapake. Maka yang bisa kita lakukan adalah getun. Keranten wis keliwat. Mboten saged wangsul ten masa lalu. Jenengan saged wangsul ten gene taun 1971 melih. Dangge, makane kelakuan-kelakuan awon sing jenengan tindake nalikane sik taun 70-an, taun 80-an, taun 90-an iki kok sakniki getun. Diketuni menyesal. Faham? Faham? Nah, terkait dengan masa kini, stop. Mandek sangka tumindak dosa, mandek sangka maksiat. Terkait dengan masa depan, kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan. Jangankan masa depan orang lain, masa depan kita sendiri aja kita enggak akan tahu. Kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan. Jangankan 10 tahun lagi, jangankan setahun lagi, jangankan sebulan lagi, jangankan seminggu lagi. Nanti malam kita masih ada atau tidak, enggak ada yang tahu. Mangke dalu panjenengan tasik gesang napa mboten? Mboten wonten sing ngertos. Nek kula insyaallah tasik dangu. Dong gitu. Ojo masa depan sing tahunan, ojo masa depan bulanan, ojo masa depan yang mingguan. Mangke dalu mawon. Kita enggak tahu apa-apa kok. Maka yang bisa kita lakukan apa? Berjanji tidak akan melakukan kejahatan. Berjanji mboten bakal tumindak, mboten bakal nglakoni maksiat. Lek sampun janji mboten bakal tumindak dosa, mboten badhe nglakoni maksiat, otomatis bertekad akan melakukan taat. Bertekad ngelampai kesaenan. Gini bongge. Niki, lek jenengan gadah janji ninggalke maksiat, gadah tekad badhe ngelampai taat. Senaoso umure panjenengan kantun pendek. Senaoso umure panjenengan kantun pendek. Niku diganjar podo karo umure panjenengan tasik panjang. Niyatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin niku langkung sae tinimbang ngamale kok. Paham napa mboten sing kula maksudke? Ya wis paham. Itu yang berkaitan dengan Hoi. Tobat. Sing nomor sekawan, rukune tobat. Kalau berhubungan hakul adami, berhubungan sesama manusia harus minta kerelaan nyuwun ridhanipun. Allahumma shalli ala Muhammad. Namine tiyang gesang bebrayan teng alam donya niku mesti kagungan lepat. Nggih napa nggih? Mila kedah nyuwun ngapura, nyuwun ridho. Diawali saking keluarga. Hoi. Jaluk ngapura ten garwane, jaluk ngapura ten tiang sepuwe, jaluk ngapura ten moro sepuwe, datang keluarga, kerabat, datang konco, sana, datang tonggo teparo. Salah satu tradisi ini pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen badhe sare niku Kanjeng Nabi engkang miwiti nyuwun ngapura dateng garwanipun. Rungokke wong lanang-lanang kuwi. Kanjeng Nabi niku miwiti nyuwun ngapura dateng garwane. Nek wong lanang lho Bu, tak aturi ngeten iki iso mbantah. Wong lanang kok njaluk ngapura nggone wong wedok kaya apa ora kualik. Lho apa dipikir nek wong lanang terus ora tau duwe salah karo wong wadon ngono apa? Sing direwangi mulai guyang-guyu. Lah ngoten iki cocok iki, cocok iki. Wong lanang ben ora mentang-mentang wae. Apa dipikir nek wong lanang terus suami terus enggak pernah berbuat salah kepada istri gitu? Banyak suami yang marah-marah kepada istri seolah-olah istri yang salah padahal suaminya yang brengsek. Nggih, Bu, nggih. Seneng. Tak baleni. Zamanku sing semangat tak rewangi kowe. Banyak suami yang marah-marah ke istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah padahal suaminya yang brengsek. Nggih, Bu, nggih. Krungu kupingmu. Mulai metu Jawa Timur iki. Wong belanjani wae ora bejaji, nang belanjani wae sithik, tapi leh dahar jaluke enak. Dimasake sing biasa-biasa, wong wedok diwawur, wong wedok diamuk, disalah-salahke, bendino dilawuhi ngene apa dianggap kucing apa piye. Lek blanjane ming 10.000 njaluk sate. Pirengke Bu, lek blonjone ming 10.000 njaluk sate, mantuki tasbeh. Iki lho nanti kotaki satene. Wong wedokku gampang kok. Masak nggih urusan masak ngene ngali blonjone kagunge. Blanjane 100.000 lah tukoke daging, terserah dimasak apa-apa rawon apa kare apa. soto satu sewu iku saya iso nambahi kerupuk sak sambele. Saya ketewu, guys. Iwak pindang. Tambahi tempe karo dadar ke telur. Saya ketewu. Rong puluh ewu. Iwak asin. Sambal tomat. Karo kerupuk, wes. Muno. Limang ewu. Tukok ke uyah kabeh. Terus diramban ke godongnya jambu kluthuk sing nom. Diulek, insya Allah gak ono sing mencret bojomu. Makanya Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah itu memulai minta maaf kepada istri. Nyuwun ngapura riyen. Ora isin. Mboten nyapa kok isin. Kula kadang-kadang nggih nyonto. Kadang-kadang engko nambok lokke. Lek bendina kula mboten saged mungkin kula mboten bendinten saged pinanggih kalih bojo kula. Mila kula aturke kadang-kadang kula nggih nyonto. Nek nuju ten dalem kalau pada tilam waktu ni aku bujuku sare wisan tak kuka. Arab tak jalu ingapuro pikirane aku. Bujuku wis turu tak kuka. Sayang. Yang kok diguyu tu. Pulau ngantau sak mungkin leni balik bujuku leni aku yang lek tepak piambean. Tapi lek tepak ten ngajenge anak nggih. Mi ngono nyelokke anak. Tapi lek gak ana wong ya yang ngun. Ora ngandel ya wis diomongi to ngono. Yang, nang ya. Mugi ambek. Wonten napa to, Ba? Wonten napa? Setajak salaman. Arep njaluk ngapura kan salaman sik. Salaman-salaman ngono. Ku napa? Iya, menawa sedina iki aku duwe salah nang sampeyan, aku njaluk ngapura. Nggih, Mbak, sami-sami, kula ya njaluk ngapura. Ya wis, bar iku ya wis turu. Sapa ngomong lanjutkan? Sing dilanjutkan ngapane wong nyonto Kanjeng Nabi. Ngono. Lho niku yen piantun kagung mawon kersa nyuwun ngapura dhateng piantun putri napa meleh. Urusan wong wadon teng kene kagunge. Ingat ibu-ibu, kalau surga anak ditentukan ridho orang tua, kalau surga istri ditentukan ridho suami. Suwargane panjenengan niku gumantung ridane kagunge panjenengan. Bu. Suwargamu niku sing gawa ngono-ngono nggon. Senajan ngono dapurane. Mula godhaken sak keneh. Mangke tekan omah lak dipeleteri. Subhanallah. Nggih, Bu. Yen saged, Ibu. Ya Allah. Salah satu tanda istri salihah dan itu ciri bahwa dia ahli jannah. Disampaikne mboten? Bekti kalih kagunge. Nggih. Salah satu cirinya sikap istri kepada suami itu mudah memberi sebelum diminta. Saurunge wong lanang njaluk ki wis maringi, wis nawani. Mula nek karo bojo ki aja larang-larang, neng nyah-nyoh. Wong bahane ya ora kulakan wae kok. Lho niki estu niki. Mudah memberi sebelum diminta. Saurunge wong lanang njaluk njenengan sampun nawani, sampun maringi. Contoh wayah bengi. Jenenganku nek ora ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono to. Garake ngeres pikirane. Ora ngerti karepku dipikir dhewe. Wayah bengi wah apa? Mangke riyen to mang pirengke. Kula wau lak matur, salah satu ciri wanita salihah dan itu tanda kalau dia ahli jannah itu mudah memberi sebelum diminta kepada suaminya. Contoh wayah wengi. Sik. Guru ngomong wis dipikir dhewe wae. kakunge saya mantun nyambut damel sedinten kok saya sak derenge kakunge nyuwun pijet pijeti. Ayo sampean sing nyauti pengen dadi salihah mboten? Ayo sampean sing nyauti sak derenge kakunge nyuwun pijet, sak durunge kakunge nyuwun kemul, sak durunge kakunge nyuwun sayang, sak durunge kakunge nyuwun kelon. Lah ngono carane ngono. Isu-isu dibang disaut, awas kapan gak disaut langsung tak dongani. Sak derenge kakunge tangi tangeni, moh gak disaut baleni. Sak durunge kakunge tangi, sak durunge kakunge nyuwun adus, sak derenge kakunge nyuwun mangan pakani. Wis to sak karepku kok bahasa wetanan. Sak derenge kakunge kakunge nyuwun ngombe ombeni, sak durunge kakunge nyuwun kopi kopeni, sak derenge kakunge nyuwun wedang nah wedangi, sak derenge kakunge nyuwun susu lah ngoten. Mawur kalih. Supaya saged taat mboten wantun kalih kagunge, Bu. Diusahake jenengan yen matur mawi basa krama inggil. Mun jenengan niku piantun Jawi Tengah. Gek Magelang niki pas tengahe tanah Jawi. Punjere tanah Jawi. Tengah-tengah kalih Syekh Subakir niku leh ngencepi tumbal tanah Jawi tengah bener nggih ten Magelang mriki. Menon jenengan kersane mboten kumawantun kalih piantun kakung yen ngendikan diusahake mawi basa krama inggil nggih. Saya kula takon ibu-ibu ndiki kampung niki? Mangunan 1 2 3 niki sing leh matur kalih kakunge mawi basa ngacung. Ana saksine lho awas. Ana sing ngacung. Kula basa, basa napa? Basa Jawa. Wong wadon iki kadang diomongi sae, Bu, lek ngendikan kalih kakunge basa. Ngono kula jawab nggatelke. Diaturi sae. Diusahake Bu yen matur kalih kakunge ngangge basa. Jawabane nganyelke. Kenaken, kenaken. Wong lanang ngono potongane dibasani. Tambah marake gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase mawon kok bingung. Kawitane gedhe ndase, suwe-suwe kok liyane katut gedhe kok ya. Dipikir nek wong wedok basa terus sing enak wong lanang mboten, sing enak malah piantun putri. Kok enak pripun? Wong kakung niku nek dibasani rumaos dihormat, rumaos ditakdimi, rumaos dibektosi, akhire sayange ten gene garwane tambah nemen nggih Pak nggih. Krungu kupingmu. Malah sayang ten panjenengan, sak nyuwunmu diparingi. Nomor kalih mangke dampake ten putra. Putra putrine niku yang kepireng ibu kali bapak ngendikane kok mawi basa krama inggil. Mboten usah dipun wulangi putra putrine rak pinter-pinter basa. Nggih napa nggih? Nyonto ibu. Nomor 3. Ngomong niku nek gelem basa, angel gegere, mboten ngira para padu. Cobi jenengan geger kali tiyang ning ngangge basa, ora gak iso neruske. Ya kentekan kamus kok. Geger ngangge basa. Jenengan niku pripun? Duka melih. Lah sing jenengan kersakaken kados pundi? Kula nderek panjenengan. Lajeng sak menika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sami-sami. Pun tak niki ibu-ibu kula jak ndonga kersane saged dados wanita salihah, dados ahli swarga, saged basa kalih kakunge. Purun mboten? Khusus ibu-ibu sing kula jak ndonga, mangke bapak-bapak bagian amin. Lek kula rampung ndonga sareng ibu-ibu, terakhir bapak jenengan kompak amin. Oke, Bro. Oke, Bro. Nek kula dereng rampung dongane pun diamini rumiyin. Niki khusus ibu-ibu mawon. Bu. Kula jak ndonga, mboten usah ngangge bahasa Arab. Timbang ndonga bahasa Arab mboten ngerti, mboten paham wis ndonga basa Jawa mawon. Mangke mang nirokke kula. supados saged dados wadon salihah ahli swarga saged basa kalih kakunge. Monggo tirake kula tangane ngantong. Ngantong. Dijak ndonga malah tangane dikurepke. Ngantong. Ngantong niku meneng adah berharap mustajabah. Nyuwun diijabah kalih Gusti Allah. Nyapa wong lanang kok melu ngantong barang. Mangke bagiane jenengan mulai serampung terakhir. Niki ibu-ibu mawon kalih mbak-mbake. Kula suwun tangane ngantong. Nyuwun diijabahi Gusti Allah. Sirahe ndingkluk. Atine khusyuk. Supaya diijabahi Allah niki dintene dinten Jumat Sayyidul Ayyam mandi-mandine dina, mandi-mandine donga. Sampun siap Ibu nggih? Mang derekke kula sing ikhlas. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan sakbadane ngaji saking mriki kula janji badhe basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap lambe kula udunen. Ayo Bapak amin, Bapak amin. Amin ya Allah, amin malih Bapak amin, Bapak. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbul alamin. Amin ya Allah, amin. Wes kadung. Iki sing ngamini ora mek wong tok. Ribuan malaikat nderek amin nggone dina Jumat. Saniki kantun niteni mawon. Telung dina maneh. Kapan ana ibu-ibu mangunan siji loro telu kok lambene udunen. Ya kowe leh ngomong ora gelem basa karo garwane. Pun. Wes, Bapak, jenengan gak ada senjata sakniki. Ngapun bojone ngomong gak basa. Ayo gak basa, kandake Pak Anwar Zahid. Engko jenengan nanti praktekke, Bu. Rampung ngaji keng mriki garwane luwe. Nah, makin jenengan praktekke. Pun tawani dahar ngangge basa. Pak, panjenengan ngersake dahar napa mboten? Insyaallah kakungin jenengan dingkel-dingkel nangis guguk-guguk saking bahagiane. Matur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ya Allah. Anak jenengan ngerti ya kaget. Bapak, bapak kenging napa to Bapak? Bapak kenging napa kok nangis dijak ngomong ibu bapak kok nangis kenging napa Bapak? Meneng oleh, meneng oleh, meneng le. Ibumu katutan demit le. Waduh, waktune gak nyukup ya. Salah satu tradisine para kekasih Allah, setiap mau tidur itu bermohon maaf, jaluk ngapura dan memaafkan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Tradisi para kekasih Allah itu kalau mau tidur memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Jadi anak arep mapan sare niku mboten namung donga bismillahirrahmanirrahim bismika allahumma ahya iku turune bocah TK. Lah nek bocah-bocah sing umur 57 swidak loro bareng ngene iki turu ming trimo bismillahirrahmanirrahim bismika allahumma ahya lak dadi bocah TK meneh. Pripun tradisine para kekasih Allah itu yang badhe sare. Ya Allah Gusti, sinten mawon sing nate zalim ten kula, sinten mawon sing nate salah ten kula, nate nganiaya kula, kula mboten gelo Gusti, kula sampun ngapura Gusti, lan kula janji ten akhirat kula mboten badhe nuntut. Subhanallah. Jadi badhe mapan sare niku wis ngapura sinten mawon sing nate gelake, sing nate nglarake. Saged Bu nggih? Saged Bu nggih? Embel. Pongane ngono cuk kate ngomong, wah tenang, Ramadan setan dibondo kan, Ramadan setan dipenjara ora iso nggodha wong. Nggih pancene setan dipenjara leres, setan dibondo niku dawuh Kanjeng Nabi, mesti bener pancen setane dibondo, tapi kancane setan kancane ya bebas keluyuran. Nek arep Ramadan ngene iki setan rapat terbatas. Setan ini rapat. Kawan-kawan, ini sebentar lagi kita sebagai setan akan kena PHK massal. Rai ra iso nggodha menungso. Maka sekarang kita harus punya strategi. Apa strateginya? Strategi kita, kita harus menggembleng manusia-manusia itu agar mereka lebih setan daripada kita. Mulane cok kaget ya ana wong mangunan kene. Awan-awan ulan Ramadan kok no warung mangan karo ngombe. Niku mboten digodha setan, ya wong niku ratune. Ya wis. Ya sampun.